Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. بايك hadirin yang ada di Masjid Raya Cipaganti ini ataupun para pendengar di Raja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk membahas kelanjutan dari kitab Bulughul Maram yang pada hari Sabtu yang lalu kita sudah masuk kepada bab sholat musafir dan sholat orang yang sakit. Kita sudah membahas mukaddimah dalam bab ini. Sekarang kita masuki hadis pertama di dalam bab ini. Hadis ini diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, awwalu ma furidatis salatu rak'atain fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Muttafaqun alaihi. وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada mulanya difardukan sholat dua rakaat, lalu ditetapkan dua rakaat ini bagi sholat safar dan ditambah bagi sholat hadar. Sholat hadar artinya sholat di saat tidak bepergian. Hadis ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan hadis ini dua kali. Pertama dalam hadis nomor 350, kedua dalam hadis nomor 1090. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim nomor 685. Dan sanad hadis ini sahih. Lalu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan kemudian beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu difardukanlah jadi 4 rakaat. Jadi selama di Mekah seluruh sholat 2 rakaat. Ketika hijrah ke Madinah ditambahlah 4 rakaat dan ditetapkan sholat safar seperti pada awalnya, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Lalu Imam Ahmad menambahkan, dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan masih dari Aisyah, kecuali sholat maghrib, karena maghrib adalah witirnya sholat siang, dan kecuali sholat subuh karena dipanjangkan bacaan di dalamnya. Jadi yang tetap adalah sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Adapun duhur, asar dan isya awalnya 2 rakaat. Pada waktu ketika di Mekah. Jadi ketika di Mekah seluruh sholat 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat, karena maghrib adalah witirnya sholat siang. Lalu ketika hijrah ke Madinah, maghrib tetap 3 rakaat karena dianggap witirnya siang. Subuh juga tetap 2 rakaat karena dipanjangkan bacaan di dalamnya. Adapun 3 sholat lain, zuhur, asar dan isya, ditambah menjadi 2 rakaat lagi, menjadi 4 rakaat. Zuhur 4, asar 4, isya juga 4. Setelah hijrah, untuk sholat safar kembali ke ketentuan awal, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi yang 4 rakaat yaitu zuhur, asar dan isya dikembalikan ke ketetapan awal, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Itulah hadis pertama di dalam bab ini. Jadi hadis pertama ini ada 3. Hadis yang pertamanya adalah dari Aisyah riwayat Bukhari Muslim, yang menyatakan bahwa pada mulanya sholat itu ditetapkan 2 rakaat 2 rakaat, lalu ditetapkanlah hal tersebut untuk sholat safar dan ditambah untuk sholat hadir. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis pertama ini dulu yang akan kita bahas. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, ucapan Aisyah yang menyatakan furidat, makna furidat bahasa kitanya difardukan. Secara bahasa al-fardu maknanya al-qadlu. Al-qadlu artinya putusan. Al-qadlu artinya memastikan. Adapun secara istilah syar'i, ma umira bihi ala sabilil ilzam. Perintah dalam rangka untuk mewajibkan. Itu makna fardu. Oleh karena itu, sesuatu yang difardukan hukumnya bukan mubah, bukan makruh, bukan juga haram. juga bukan sunnah karena ilzam. Ilzam itu artinya mewajibkan. Dengan demikian fardu maknanya sama dengan wajib, dan inilah pendapat yang benar sebagaimana dikenal dalam madhab Imam Ahmad. Sebagian ulama menyatakan ada perbedaan antara fardu dan wajib. Kata mereka, al-fardu maka natil adillatu fihi qat'iyyah fit thubut wa fit dilalah fa hadha fardu, wa maka al adillatu fihi dhanniyah fa huwa wajib. Para ulama menyatakan fardu adalah apa-apa yang dilalahnya atau penetapan dalilnya qat'i dalam hal menetapkan hukum. Kalau dilalahnya dhanni maka itu wajib. Jadi kalau qat'i berarti itu fardu, kalau dhanni berarti itu wajib. Ini pendapat yang kedua. Mana yang benar? Yang benar adalah yang pertama, yaitu bahwa fardu itu muradif atau sinonim dengan wajib, tidak ada perbedaan. Karena definisi fardu dengan wajib sama, yaitu ya'samu tarikuhu wa yujaru fa'iluhu. Orang yang meninggalkannya dianggap berdosa, dan orang yang mengerjakannya akan dipahalai. Definisi fardu dan wajib sama demikian, sehingga tidak ada perbedaan. Itulah makna al-fardu. Kedua, makna sholat. Awalu ma furidatu sholat, furidatu sholat. Awalnya difardukan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat yang lima waktu, bukan sholat-sholat sunnah, bukan tahajud, bukan rawatib, bukan syukur wudu, tahiyatul masjid, duha, istikharah atau yang sejenisnya, tapi sholat yang lima waktu. Awalnya difardukan, diwajibkan dua rakaat. Kapan awalnya itu? Sejak ini diperintahkan hasil dari apa? Mi'raj. Dan ini terjadi 2 atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah, ketika beliau masih di Mekah. Sampai kapan? Sampai beliau hijrah ke Madinah. Berarti kira-kira 2 atau 3 tahun kaum muslimin, Nabi dan kaum muslimin sholat 2 rakaat seluruhnya kecuali maghrib. Karena maghrib disebut apa tadi? Witirnya sholat siang. Para ulama istilah, pada yang menyatakan 2 tahun, ada yang menyatakan 3 tahun. Sejak Isra Mi'raj sampai apa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah ke Madinah, maka ditambahlah yang 3 jenis sholat menjadi 4 rakaat. 3 jenis sholat itu apa? Duhur, asar, dan isya. Adapun maghrib tetap karena dia witirnya siang. Dan subuh juga tetap karena apa? Karena dipanjangkan bacaan di dalamnya. Dengan demikian, yang asal itu yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat? Yang asal adalah yang 2 rakaat. Yang 4 rakaat adalah yang tambahan berdasarkan ketetapan syariat. Oleh karena itu, ketika seseorang safar, safar itu bepergian keluar dari kota tempat dia tinggal, maka sholatnya dikembalikan ke ketetapan awal, yaitu apa? Dua rakaat. Dikembalikan. Oleh karena itu timbul pertanyaan, kenapa sholat orang yang musafir disebut dengan sebutan qasar? Apa arti qasar? Diringkas, yang tadinya empat menjadi dua. Kenapa diqasar? Bukankah itu adalah ketetapan asal ya? Maka diterangkan oleh para ulama, istilah qasar bukanlah hakiki tapi nisbi. Hakikatnya bahwa sholat itu dua rakaat, dan ketika seseorang safar dia kembali ke dua rakaat, ke ketetapan asal, sebab yang hadir itu yang mukim itu ziyadah, itu tambah yang empat rakaat. Ketetapan asal adalah dua rakaat. Maka istilah qasar bagi musafir adalah istilah qasar yang nisbi, bukan hakiki. Karena pada hakikatnya bukanlah qasar tapi hukum asal. Lalu diberi istilah qasar karena sudah ma'ruf dan masyhurnya ini di kalangan manusia. Lalu istilah yang sudah masyhur ini oleh Allah ditetapkan sebagai istilah yang diterima, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar sholat-sholat kalian. Ditetapkan oleh Allah menjadi istilah syar'i qasar. Karena mengikuti apa yang sudah masyhur di kalangan manusia. Oleh karena itulah maka istilah qasar adalah qasar nisbi dan bukan hakiki. Adapun hakikatnya sholat dua rakaat bagi musafir adalah hukum asal dan bukan qasar. Sebaliknya yang hadir empat rakaat itu merupakan jumlah rakaat yang sudah ditambah. Berdasarkan hadis Aisyah ini, maka sholat ada dua marhalah, dua fase. Fase pertama adalah fase ketetapan dua rakaat baik untuk yang musafir ataupun untuk yang hadir. Ini fase pertama. Dan ini berlaku ketika di mana? Ketika di Mekah. Berapa lama? 2 atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ini fase pertama. Fase kedua adalah fase ditambahkannya jumlah rakaat sholat bagi yang hadir dan ditetapkan 2 rakaat bagi yang sahah. Ditambah 2 rakaat bagi yang hadir jadi 4. Tapi hanya berlaku pada 3 jenis sholat, yaitu apa? Zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib tetap 3 karena itu witirnya siang, dan subuh tetap 2 karena dipanjangkan bacaan di dalamnya. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah pertama, disyariatkannya mengqasar sholat bagi orang yang musafir berdasarkan ayat wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan kalau kalian bepergian di muka bumi, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar sholat-sholat kalian. Timbul pertanyaan, apakah disyariatkannya qasar bagi orang yang bepergian itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah? Ini diikhtilafkan oleh para ulama. Sekelompok ulama dalam masalah ini seperti Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pensyariatkan qasar bagi musafir adalah wajib. Musafir wajib mengqasar. Kalau wajib artinya apa? Kalau tidak mengqasar dosa. Mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka berkata, li'anna haditha Aisyah wadibun fi anna sholata safar baqiyat alal faridatil ula. Fakama annaka latusalli fil hadir khamsan falatusalli fis safar arba'an, yakni kullu faridatin. Mereka berkata hadis Aisyah ini jelas menerangkan bahwa sholat musafir ditetapkan seperti kewajiban awal, yaitu dua rakaat, dua rakaat. Sebagaimana engkau tidak boleh sholat lima rakaat pada waktu hadir, demikian juga tidak boleh sholat empat rakaat pada waktu safar. Oleh karena itulah orang yang musafir sholat empat rakaat sama dengan orang yang hadir lalu sholat lima rakaat ditambah, dan itu haram, itu tidak boleh. Jadi wajib diqasar. Yang berpendapat seperti ini diantaranya Imam Abu Hanifah. Itu dalil pertama. Dalil kedua, mereka juga mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengingkari Utsman bin Affan ketika sholat empat rakaat di Mina. Utsman bin Affan pada masa kekhalifahannya 6 atau 8 tahun dan sisa kekhalifahannya setelah diingkari oleh para sahabat lalu mengqasar sholat di Mina. Tapi awal-awalnya pada masa kekhalifahan beliau 4 rakaat. Lalu para sahabat mengingkari tapi memaklumi. Diingkari tapi dimaklumi, dimaafkan. Sampai ketika sampai berita kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Utsman sholat di Mina 4 rakaat, beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menunjukkan apa? Menunjukkan sholatnya Utsman di Mina 4 rakaat itu musibah. Karena ayat menyatakan orang yang sabar itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianggap musibah. Dan dianggapnya musibah menunjukkan pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan ini mengisyaratkan para sahabat mewajibkan qasar bagi musafir. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam selama safarnya tidak pernah sholat sempurna walaupun hanya satu kali. Enggak pernah walau sekali. Setiap safar beliau mengqasar sholat. Seandainya qasar tidak wajib, maka tidak mungkin Nabi SAW memelihara qasar ini selamanya. Dan pasti kalau ini tidak wajib, sekali aja Nabi pasti melakukan sholat tam, sholat sempurna 4 rakaat untuk menjelaskan kebolehannya kepada manusia, untuk menunjukkan tidak wajib. Nabi SAW kadang melakukan amalan yang boleh, padahal boleh itu mafdul, tapi untuk menunjukkan kebolehan. Contoh umpamanya Nabi melarang minum sambil berdiri, la tasrabu qa'iman. Sampai di hadis itu menyatakan, wa man syariba qa'iman, siapa orang yang minum sambil berdiri, hendaklah dimuntahkan. Seolah-olah itu tercela. Tapi beliau berkali-kali melakukan minum sambil berdiri, bahkan sambil berjalan. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan Nabi minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, itu lebih banyak daripada hadis yang melarang. Lalu para ulama menyimpulkan bahwa minumnya Nabi sambil berdiri menunjukkan kebolehannya walaupun mafdul. Apa arti mafdul? Kurang utama, lawan dari afdol. Afdol lebih utama, lawannya mafdul. Mafdul itu kurang utama, tapi kurang utama boleh. Tidak boleh dicela orang yang melakukan. Nah ini contoh, dan banyak contoh-contoh lain. Jadi seandainya mengqasar sholat itu boleh, pasti sekali aja oleh Nabi SAW dilakukan. Kalau mengqasar, kalau tidak mengqasar itu boleh, pasti sekali aja oleh Nabi SAW dilakukan. Tapi tidak pernah Nabi tidak mengqasar. Setiap safar selalu beliau mengqasar. Dan ini menunjukkan bahwa mengqasar itu sesuatu yang wajib. Inilah 3 jenis dalil. Lalu ditambah dengan ada beberapa nas hadis lain yang pernah saya kutip di pertemuan yang lalu, yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Man lam ya'khudh rukhsatan min Allah fa 'alaihi min al-itsm mithla jabalil Uhud." Siapa orang yang tidak mengambil rukhsah dari Allah, maka dia berdosa sebesar gunung Uhud. Ada yang SMS ke saya, "Ustaz, saya cari kitab Syekh Ibnu Katsir enggak dapat tuh." Gitu ya. Mungkin enggak dapat karena dia membacanya dalam tafsir ayat ini. Padahal Imam Ibnu Katsir menukil riwayat itu ketika menerangkan rukhsah bagi orang yang safar atau sakit ketika saum. Pada surat apa? Al-Baqarah ayat 184 185 itu ayyaman ma'dudat man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Nah, ini rukhsah bagi orang yang sakit atau yang safar untuk tidak saum. Nah, di sana beliau mengutip hadis ini, "Man lam yakhudh rukhsatan min Allah fa 'alaihi min al-itsmi mithla jabalil Uhud." Siapa orang yang tidak mengambil rukhsah dari Allah, maka dia berdosa sebesar gunung Uhud. Dan gunung Uhud kecil apa besar? Besar. Kira-kira 6 atau 7 kilometer panjangnya, memanjang. Kalau tingginya bisa kita naiki, tapi panjangnya itu bisa kita naiki dengan ngos-ngosan. Karena kata orang Sundama, tarahal jalanan tetap. Tarahal itu artinya ya tarahal, terjal. Susah untuk dinaiki, untuk didaki. Wa ammal ladzina qalu innahu mashru'un 'ala sabilit ta'kid. Adapun dalil orang-orang yang mengatakan bahwa qasar itu disyariatkan tapi sunnah muakkadah, bihaitsu yukrahu tarkuhu, dalam arti meninggalkannya makruh tapi tidak dosa. Kalau wajib jadi dikatakan meninggalkannya dosa. Kalau makruh, kalau sunnah muakkadah meninggalkannya makruh tapi tidak dosa. Mereka berdalil pertama dengan hadis Aisyah ini pula, dalilnya sama, istidlalnya yang berbeda. Apa istidlal? Penerapan dalil, pengambilan dalil dari hadis ini. Bagaimana istidlal dari hadis ini sampai bisa kepada ta'kid sunnah muakkadah? Qalu, mereka berkata, innal maqsuda la yajuzu tarkuhu. Maksudnya ada maksud dari hadis ini adalah tidak boleh ditinggalkan. Lakin nadran lil khilafi hadil mas'alah naj'alul itman min babil makruh wa laysa min babil muharram. Bahwa qasar itu tidak boleh ditinggalkan, tapi melihat adanya ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, maka kami anggap menyempurnakan sholat termasuk makruh dan bukanlah haram. Salah satu dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Umar ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 101, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Kata Allah, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar salat-salat kalian kalau kalian takut difitnah oleh orang-orang kafir. Difitnah di sini maknanya diserang. Enggak apa-apa qasar. Jadi alasannya apa? Takut dibolehkannya qasar kalau sedang takut, gitu kan? Ketika Umar menjadi khalifah di qasar, dia ditanya oleh sahabatnya, bukankah kita aman, gak takut kepada orang kafir? Sebab di zaman Umar itu apa? Kekuasaan sudah meluas. Bukan takut kepada orang kafir, tapi orang kafir yang takut kepada kaum muslimin. Tapi kenapa kondisi aman kok dikosor? Padahal Al-Quran menyatakan kalau kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Apa kata Umar? Ajibtu kama ajibta. Aku pun heran sebagaimana kalian heran. Fasa'altu Rasul SAW, lalu aku bertanya kepada Rasul SAW, kenapa kita dikosor? Bukankah kita aman? Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan boleh kosor kalau kamu takut terhadap serangan orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, ya sodaqatun tasoddaqallahu biha alaikum faqbalu sodaqata. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qasar ini sodakoh yang Allah sodakohkan kepada kalian, maka terimalah sodakoh ini. Jadi qasar ini sodakoh dari Allah untuk kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terima sodakoh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim hadisnya bisa kita temukan dalam nomor 686. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut qasar dengan sebutan sedekah. timbul pertanyaan, apa hukumnya sedekah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Sedekah sunnah, enggak wajib. Nah, oleh karena qasar itu adalah sedekah, maka berarti melaksanakannya tidaklah wajib. Ini sunnah. Ini istidlal dari ulama yang menyatakan bahwa qasar itu sunnah. Maka dijawab oleh orang-orang yang mewajibkan, keliru, sedekahnya ia sunnah. Lalu bagaimana menerima hukum menerima sedekah? Apakah sunnah juga? Para ulama yang mewajibkan menyatakan wajib menerima sedekah. Berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernada perintah, faqbalu shadaqatahu, terima oleh kalian shadaqah itu. Bernada perintah, wal aslu fil amri al wujub, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Berdasarkan hal tersebut, maka terbantah. Apalagi kalau pemberian itu sesuatu yang termasuk syariat, maka menolaknya adalah dosa kecil. Seperti umpamanya memakai parfum bagi laki-laki sunnah. Lalu ada orang yang memberi parfum kepada kita, wajib diterima. Menolaknya adalah dosa. Walaupun umpamanya kita sudah punya parfum, tapi kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi, orang itu mumpung ada di masjid, ingin berbuat baik kepada siapapun dengan berbagai macam bentuk perbuatan baik, sepele apapun. Di antaranya adalah tidak bisa sedekah uang, sedekah makanan, sedekah parfum. Ada yang muter sambil bawa-bawa parfum yang mungkin harganya murah, 10.000 10 cc. Dan kalau direalkan paling berapa real? 10.000 itu 4 real gitu ya, kurang. Ditawar-tawarkan. Parfum. Kita asongkan. Apa? Diasongkan begini tangan kita. Lalu disodorkan, lalu dibalur-balurkan ke pahala. Meraih pahala yang banyak dengan modal yang sedikit. 10.000 rupiah bisa berapa ratus oles itu ke berapa ratus orang itu. Menerimanya adalah wajib, menolaknya adalah dosa. Berdasarkan hal itulah, maka menerima sedekah adalah wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan faqbalu shadaqatah. Terima sedekah dari Allah. Inilah dalil kedua. Dalil ketiga bagi orang yang tidak mewajibkan adalah innahu laisa lil wujubi anna Utsman kana sahabatu yusalluna khalfahu wa yutimmuna tabaan lahu walau kana al-qasru indahum wajiban ma sallu khalfa insanin khalaqal farq walanaqashu fi dhalik hatta ya'rifu hujjatahu fi hadzal amr falamma lam yunaqishu fi hadzal amr wattaba'u dalla ana adamil wujud. Dalil ketiga bagi orang-orang ulama-ulama yang tidak mewajibkan qasar adalah karena Utsman tidak mengqasar dan para sahabat sholat di belakang Utsman mengikuti disempurnakannya sholat bersama Utsman. Seandainya diqasar itu wajib, mereka tidak akan sholat di belakang orang yang menyelisihi hal yang wajib. Pasti mereka akan mendebat sampai diketahui hujjahnya dalam masalah ini. Tapi ternyata para sahabat tidak mendebat, bahkan mengikutinya. Dan ini menunjukkan tidaklah wajib. Inna sahabata la yumkinu ayuwafiqu ala khata. Karena para sahabat ini tidak mungkin setuju kepada orang yang salah. Tapi ditanya Abdullah bin Mas'ud, dia mengingkari tidak dikosongnya Utsman, tapi ikut sholat di belakang Utsman. Katanya Utsman salah sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan gitu. Tapi ketika bareng pergi ke sana, sholat di belakang Utsman, diam, ikut 4 rakaat dan tidak mendebat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, innal khilafa syarrun. Sesungguhnya berselisih itu buruk. Dari sini kita tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak mendebat Utsman dan ikut sholat di belakang Utsman dar'an lisyarr wa tafarruq 'alal khulafa, dalam rangka menghindarkan keburukan dan memisahkan diri dari khalifah. Karena bertengkar dan memisahkan diri dari khalifah melahirkan mafsadat yang sangat besar, melebihi besarnya mafsadat tidak dikosongnya sholat. Oleh karena itu, kalau kita menemukan orang yang menurut kita salah tapi dia merasa benar, lalu kalau diingkari timbul mafsadat yang besar, maka dia lebih selamat daripada beraksi tapi menimbulkan mafsadat yang besar. Didalili oleh apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah 3 dalil bagi orang yang menyatakan bahwa qasar itu tidak wajib alias sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah lebih utama dilakukan atau tidak? Lebih utama dilakukan atau tidak? Jadi kalau hanya ada 2 pendapat ini saja, pertama wajib, 2 sunnah muakkadah, sing lebih baik qasar apa tidak? Tentu saja lebih baik qasar. Bagi yang mewajibkan dikasih jempol, bagi yang sunnah muakkadah juga dikasih jempol, gitu kan? Karena sunnah muakkadah maknanya adalah sunnah yang ditekankan dan meninggalkannya adalah makruh. Ini 2 pendapat. Adakah pendapat yang ketiga? Ada. Yaitu sunnah yang ghair muakkadah. Wala yukrahu tarkuhu, tidak dimakruhkan meninggalkannya. Boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat. Dalilnya ayat. Ayat mana? Ayat yang sedang kita bahas, An-Nisa 101 ini. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian bepergian di muka bumi, enggak apa-apa untuk mengqasar salat. Disebut tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa itu maknanya apa? Tidak wajib, tidak sunnah. Qasar salat enggak apa-apa. Tidak diqasar juga enggak apa-apa juga, ya. Begitu. Mubah berarti. Sama dengan begini, kamu mau berbuat, kalau mau berdiri juga boleh deh, enggak apa-apa. Apakah berdiri itu wajib? Enggak. Sunnah? Enggak, cuma boleh. Duduk boleh juga. Seperti saya bilang, ikhwan, terutama bapak-bapak, kalau ngaji cangkel, pegel, kalau mau bersandar gak apa-apa nih. Apakah dari ucapan saya bersandar itu wajib? Tidak. Sunnah? Tidak juga, cuma boleh. Boleh enggak bersandar? Lebih boleh kan gitu ya. Karena kalau tidak bersandar menunjukkan apa? Kesungguh-sungguhan. Dan naonlah cangkel oge da ilmu ieu kan gitu ya. Enggak apa-apalah pegel juga demi ilmu. Tapi kalau umpamanya bersandar menunjukkan apa? Kekurangan sungguh-sungguhan. Berdasarkan hal itu, perkataan Allah atau firman Allah, fala junaha alaikum, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar salat, menunjukkan mengqasar salat itu adalah mubah. Wajib tidak, sunnah tidak, tapi boleh. Bagaimana tanggapan para ulama pertama dan kedua terhadap yang ketiga ini? Mereka bilang pendapat ini mardud. Apa arti mardud? Tertolak. Kenapa? Karena tidak semua lafaz la junaha artinya mubah, bahkan bisa wajib, minimal sunnah. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158, 157-nya Allah berfirman, inna sofa wal marwata min syairillah. Sofa dan marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Terus, faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Coba perhatikan. Maka siapa orang yang berhaji ke Baitullah atau umrah, fala junaha alaihi, maka tidak apa bagi, tidak apa-apa baginya untuk tawaf di Safa Marwah itu. Maksud tawaf di sini adalah sa'i. Sebab muter Safa Marwah, Safa Marwah. Berapa balikan? 7 balikan. Di sini sa'i, Safa dan Marwah oleh Allah diungkapkan fala junaha alaihi ayat tawaf bihi. Tidak apa-apa bagi dia untuk tawaf dan muter dari Safa ke Marwah alias sa'i. Timbul pertanyaan, apakah sa'i ketika umrah dan haji itu mubah? Enggak, wajib. Tidak sah umrah seseorang yang tidak tawaf, yang tidak sa'i. Umpamanya tawaf di Ka'bah, setelah itu sholat di belakang makam Ibrahim, setelah itu minum air zamzam, setelah itu tahallul wa sa'i. Enggak sah itu. Jadi sa'i wajib dalam haji dan umrah. Tapi oleh Allah diungkapkan fala junaha alaihi. Fala junaha alaihi tidak menunjukkan mubah, tapi dalam konteks ayat ini menunjukkan wajib. Makanya para ulama menyatakan orang yang berkata bahwa mengqasar sholat bagi musafir itu mubah berdasarkan lafaz fala junaha alaikum, ini tertolak. Fala junaha tidak berarti mubah. Bahkan dalam konteks ayat tentang haji dan umrah, fala junaha alaihi bermakna wajib dan tidak sah. Umroh atau haji kalau dia tidak sah. Berdasarkan hal itulah, maka yang kuat hanyalah dua pendapat. Pertama yang menyatakan itu wajib, yang kedua yang menyatakan bahwa itu adalah sunnah mu'akkadah. Dan istilah para ulama ke dalam dua pendapat tadi terjadi sejak dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak akan pernah tidak istilah, tetap istilah. Dengan demikian, kalau pendapat hanya dua, yaitu wajib dan sunnah mu'akkadah, lalu kita sapa, lebih utama mana? Qasar atau tidak? Qasar tentu saja ya. Siapa yang qasar, dia akan selamat dari celaan dari salah satu di antara dua pihak. yang mewajibkan mengangkat jempol, yang menyatakan sunnah muakkadah mengangkat jempol. Tapi siapa yang tidak qasar, dia hanya selamat dari celaan orang yang mensunnahkan, tapi tidak selamat dari celaan orang yang mewajibkan. Berdasarkan demikian, maka tetap apapun pendapat yang kita pegang, baik yang wajib ataupun yang sunnah muakkadah, mengqasar sholat lebih utama dibanding menyempurnakan sholat ketika kita melakukan safar. Kecuali kalau orang yang musafir berjamaah dengan imam yang mukim. Kita musafir, lalu pas awal sholat kita masuk masjid zuhur, lalu berjamaah dengan imam. Imam berapa rakaat? 4, karena dia mukim. Kita musafir sebagai imam, apa yang harus kita lakukan? Wajib bagi kita untuk 4 rakaat. Wajib tam, tidak boleh mengqasar. Karena apa? Karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat dibanding kewajiban qasar salat. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu litamabi." Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka tidak boleh seorang makmum bermakmum kepada imam yang tam, makmumnya musafir, imamnya mukim 4 rakaat. Ketika imam tahiyat awal, dia niat tahiyat akhir. Ketika imam berdiri ke rakaat ketiga, dia salam, tidak boleh. Karena menyelisih imam tanpa ada uzur, tanpa ada uzur syar'i, maka tidak boleh. Padahal dia bisa menyempurnakan 4 rakaat bersama imam. Termasuk bila si makmum masbuk terlambat masuk ke rakaat terakhir, dia dapat 1 rakaat. Setelah 1 rakaat imam salam, si musafir yang masuk berdiri lagi, dia harus tam 4 rakaat. Tidak boleh nambah 1 rakaat untuk qasar. Karena apa? Karena dia mengikuti imam. Ini tegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, walau dzukira salatu hadar fi safar yusalli arba'an, bukan itu, walau kana imam, kalau imam itu mukim wa yusalli arba'an, lalu sholat 4 rakaat, lalu datang musafir masbuk di rakaat terakhir, selesai imam salam, si makmum harus menyempurnakan 4 rakaat karena dia statusnya sebagai makmum yang wajib mengikuti imam. Inilah yang harus dilakukan apabila kita safar. Dan inilah hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis kedua dalam Sahih Bukhari, "Tsumma hajara fa furidat arba'an wa ukirat salatu safar 'ala al-awwal." Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Lalu setelah hijrah ke Madinah diwajibkan menjadi 4 rakaat dan ditetapkan salat safar seperti ketetapan awal. Salat safar berarti berapa? 2 rakaat. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedahnya banyak. Waktunya sudah enggak cukup. Oleh karena itu, faedah dari hadis kedua ini kita akan bahas di hari Sabtu yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan boleh dipersilakan bagi bapak-bapak boleh langsung secara lisan mengacung, terutama bagi yang enggak bawa tulisannya, bagi akhwat jangan mengacung. Ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan. Tadi dikatakan siapa yang tidak mengambil rukhsah dari Allah, dia berdosa sebesar gunung Uhud. Apakah artinya mengambil rukhsah itu wajib atau sunnah muakkadah? Iya. Rukhsah itu tidak sama kadarnya di setiap jenis ibadah. Seperti rukhsah mengqasar salat bagi musafir, dan rukhsah bolehnya berbuka bagi orang yang musafir di Ramadan. Itu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Adapun saum, terus apa? Dia boleh berbuka. Apakah wajib? Tidak. Lalu ulama merinci berdasarkan hadis-hadis yang ada. Kalau safarnya memberatkan, kalau umpamanya tetap saum bisa menimbulkan madarat, maka wajib buka. Tapi kalau saumnya dengan safar yang tidak menimbulkan madarat, lebih utama untuk tetap saum. Termasuk sakit. Kalau pas seorang sakit, lalu apakah boleh berbuka saum atau tidak? Tergantung kadar sakit. Kalau dengan saum bisa menambah parahnya, wajib buka. Kalau dengan saum si sakitnya malah tambah enak, tambah ringan, tambah akan sembuh, maka lebih utama untuk tetap saum. Tapi kalau dengan sakitnya tidak menambah parah dan tidak menambah sembuh, juga lebih utama saum. Itu ada rincian karena apa? Karena ada dalil-dalil hadis-hadis yang lain tentang masalah itu, termasuk juga dalam rukhsah dalam hal qasar. Rinciannya tadi terbagi kepada dua, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnah muakkadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, afwan, keluar dari tema. Kalau mau korban sapi cuma 4 atau 5 orang, tapi uangnya sudah cukup untuk membeli satu ekor sapi, boleh apa tidak? Karena keluarga sudah pada kurban, jadi bingung 2 orang lagi mau siapa. Boleh gak apa? 1 orang kurban 2 kambing, 3 kambing, atau 1 orang kurban 3-4 ekor sapi, boleh. Lebih banyak lebih bagus. Itu minimal 1 orang 1 kambing itu. Selebihnya sedekah. Nabi SAW sampai lebih dari 100 ekor sapi beliau berkurban di 1 tahun. Jadi kalau 4 cuma 3 orang, 4 orang kemudian bisa jadi 1 sapi, karena 1 orangnya 5 juta, harga sapi 15, boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Duh, kecil banget. Tapi tenang, masih bisa kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, ana bersafar selama 1 minggu di Bali. Duh, ngapain kesan? Apakah semuanya sholat di qasar dan lebih baik di jama atau tidak? Sholat sunnah seperti tahajud, duha, witir, apakah diperbolehkan dilakukan di bis? Tergantung apa ke Bali. Kalau kesana mutik piknik ke Pantai Kuta, jangan. Kalau di sana ada maksiat, ke sana hanya untuk bermaksiat, enggak boleh. Safarnya haram. Safar itu hukum asalnya mubah. Tapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram tergantung tujuannya. Kalau safar untuk haji karena hajinya wajib, maka safarnya wajib dan beribadah. Kalau safarnya umpamanya untuk sesuatu yang mubah seperti untuk suatu urusan keperluan dunia yang mubah, safarnya mubah. Tapi safarnya kalau umpama untuk melihat wanita-wanita bugil telanjang di pantai dan itu haram, safarnya juga haram. Mudah-mudahan yang bertanya kembalinya karena bukan ke pantainya ya, tapi ke tengah kota untuk tugas tertentu yang mubah. Maka boleh selama satu minggu. Apakah selama sana musafir? Iya, musafir. Apakah selama di sana kosor? Iya, kecuali kalau berjamaah dengan yang mukim. Kalau umpamanya tempat tinggal kita di sana dekat dengan masjid dan setiap sholat kita ke masjid, ya berarti 4 rakaat. Karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat daripada kewajiban mengqasar sholat. Boleh enggak dijamak? Boleh kalau memang tidak mengikuti jamaah di sana. Tapi kalau umpamanya ada masjid dekat, lebih utama tidak dijamak untuk memperoleh apa? Pahala sholat berjamaah dengan masjid penduduk di sana. Kecuali kalau kita ke sana kemari enggak mungkin sempat sholat di masjid karena di perjalanan dan di sana susah masjid umpamanya, maka dibolehkan untuk dijamak. Bagaimana dengan sholat sunnah? Setiap orang musafir disyariatkan, dibolehkan melaksanakan seluruh sunnah apapun kecuali sholat sunnah rawatib, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dia boleh tahiyatul masjid, syukur wudu, tahajud, duha, istikharah dan seterusnya. Adapun rawatib tidak disyariatkan karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya kecuali 2 rakaat qabla subuh. Maka tetap qabla subuh mau safar mau tidak lakukan. Adapun rawatib yang lainnya maka tidak disyariatkan. Adapun salat sunnah selain rawatib boleh ya. Bisa tolong jelaskan tentang kaftu? Apa kaftu dengan dalil-dalil dan hukumnya? Apa al-kaftu? Celana digulung. Oh, al-kafu bukan al-kaftu. Iya, tashmirul kum. Tashmir itu menggulung. Lah ya, tidak boleh menggulung baik lengan baju ataupun lengan celana. Celana panjang dilarang. Kan enggak boleh Israel. Ya Israel enggak boleh digulung, enggak boleh. Loh gimana solusinya? Bingung amat. Tek-tek. Apa itu tek-tek? Dipotong. Bukan kakinya, celananya. Beres sudah. Gitu aja kok bingung. Ya itu pernah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang masalah tentang cara adab-adab berpakaiannya. Kalau kita lagi kebetulan enggak safar, safar atau enggak ada enggak tapi dicoret, berarti safar ya. Waktu maghrib, kalau kita lagi kebetulan safar waktu maghrib dan kita pulang apa? Kita emang ada keperluan di dalam masjid sampai lewat isya. Apakah kita udah ikut bermakmum ke imam? Apakah kita udah ikut bermakmum ke imam? Imam apa ini? Imam titik-titik dan khotnya mungkin yang baru, yang dulu waktu saya sekolah nggak dipelajari. Kita lewat aja dulu. Kalau khot Arab setiap abad beda loh, makanya ada pelajaran khusus khot. Makanya ketika ditemukan makhtutot itu apa ya? Manuskrip tulisan asli para ulama zaman dahulu, itu yang ditulis di kulit binatang, di daun lontar, di papan-papan, di kayu gitu ya. Itu khotnya itu enggak bisa dibaca oleh orang zaman sekarang. Namanya makhtutot. Orang yang tidak menguasai ilmu khot setiap abad bisa salah baca. Titiknya bisa berbeda. Lahir sebuah ungkapan man kana ustaduhu kitabahu fakhatu aktsar min sawabi. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Yang dimaksud kitab di sini makhthuqah, tulisan para ulama. Membaca tanpa ilmu yang memadai tentang ilmu khat, itu bisa salah baca. Harus ke ahlinya, gitu ya. Saya takut salah baca, khatnya berbeda, nanti dilewat. Bagaimana untuk mengetahui seorang dikatakan musafir dalam menempuh suatu perjalanan yang ditentukan berdasarkan urf? Ini nanti akan berbahas. Ustaz Afan keluar dari tema. Mau kurban sapi, udah tadi. Apa maksud sholat subuh dipanjangkan bacaannya? Apakah surat yang dibaca harus panjang dan ditambah doa kunut? Bagaimana kalau tidak memanjangkan bacaan? Ya maksudnya bacaan suratnya yang dipanjangkan, bukan menambah dengan doa kunut. Semuanya dipanjangkan, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya. Nah itu dipanjangkan bacaan di dalamnya, terutama surat. Bagaimana kalau tidak dipanjangkan, sholat subuhnya sah nggak? Sah. Tapi dia mukhalafah dengan sunnah. Jadi jangan sampai sholat subuh bacanya kulhu gitu ya, surat favorit, maka itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sosol. Apa benar kalau tidak boleh mengkosorkan sholat maghrib isya dilakukan di waktu maghrib? Bukan mengkosor, mungkin menjama. Harus dipahami, mengkosor artinya meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Berarti yang boleh dikosor hanya 3 sholat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Maghrib dan subuh gak boleh dikosor. Maghrib jadi 1,5, gak bisa. Subuh jadi 1, gak boleh. Itu kosor. Adapun menjama artinya menyatukan 2 sholat dalam 1 waktu. Tapi yang dijama hanya 2, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sudah. Asar tidak boleh dijama dengan maghrib. Isya enggak boleh dijama dengan subuh, dan subuh enggak boleh dijama dengan zuhur. Enggak boleh. Jadi yang boleh dijama hanya zuhur ke asar dan isya ke maghrib. Boleh zuhur ke asar dilakukan di waktu zuhur, namanya jama takdim. Boleh di waktu asar, zuhur ditarik ke asar kalau ada uzur, namanya jama takhir. Termasuk maghrib ke isya, boleh isya ditarik ke maghrib disebut jama takdim, boleh maghrib ke isya disebut jama takhir, tergantung uzur yang kita alami. Kalau umpamanya kita mau berangkat ba'da maghrib, langsung mau berangkat ke Jakarta, nah, boleh maghrib dulu lalu isya ditarik ke maghrib. Atau sebaliknya, kita berangkat jam 5 dari Bandung sampai ke Jakarta isya, di jalan gak memungkinkan sholat maghrib, maka berarti maghrib ditarik ke isya, namanya jama takhir, gitu ya. Terakhir, bila daging akekah, apa boleh disajikan untuk syukuran sunatan? Boleh. Jadi intinya akekah kurban itu sebagian dimakan, sebagian disodakokan. Disodakokannya bisa langsung dibagi mentahnya, matangnya, boleh umpamanya pas sunatan, boleh pas umpamanya ada syukuran apa namanya lulus ujian, kenaikan pangkat, kebetulan pas akekah, boleh-boleh aja. Ya, sampai di sini saja, sebentar lagi maghrib. Insyaallah kita berjumpa kembali Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.